Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak pemirsa Sehat TV One, Titian Kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Titi Kirani kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini. Dan alhamdulillah kita akan membahas mengenai darah wanita. Ini penting ya Ibu ya, bagi kita sebagai wanita, tapi tidak untuk Ustadz, tapi penting juga Ustadz ya. Maaf ya Ustadz bercanda. Bersama dengan saya sudah hadir Ustadz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya baik. Maaf ya Ustadz, pagi-pagi ini nanya tentang darah wanita. Iya. Makanan sehari-hari kita ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Masya Allah, orang-orang yang beriman. Amin. Makanya kesini Titian Kolbu ya Bu ya, nemenin saya. Terima kasih Bu ya sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jangan ngomong darah terus lemes Bu. Enggak, darahnya enggak diambil Bu. Tenang aja Bu, masih utuh nanti pulang. Sehat semua Bu. Dari pengajian mana nih? Pasar Minggu, saya Pasar Rebo. Kamis, Jumat, Sabtu. Beda 3 hari Bu. Makasih Bu ya, sudah hadir di sini ya Ibu ya. Iya deh. Nah, kita akan membahas tentang darah wanita, karena kita akan membahasnya karena ini berkaitan dengan istilahnya suci atau tidaknya kita, sah atau kitanya, tidaknya kita dalam beribadah ya Ustadz ya. Iya. Nah, baik. Nah Ustadz, darah wanita itu kan kita bicara mengenai menstruasi atau haid dulu ya. Ada kayak misalnya ada seorang memakai ini Ustaz, alat kontrasepsi gitu ya, yang memang sampai haidnya itu sampai 10 hari lebih gitu ya. Nah itu dalam Islam itu memang sudah ada memang kurun waktu yang ditentukan, kalau misalnya memang pun lebih boleh sholatkah tidak Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'auda ila yaumil qiyamah amma ba'di. Ketika kita bicara tentang darah haid, apalagi kita diperhatikan ada beberapa dari kaum wanita ini yang darahnya kurang keluarnya itu kurang tepat waktu. Terkadang ada yang sangat pendek, terkadang ada yang kepanjangan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang batasan tentang darah haid itu, waqaliluhu lahdatan, yang paling sedikit itu seketika keluar gitu aja, tes, gitu kan? Tapi berhenti, ya kan? Suka ada. Wa aktsaruhu sab'u layalin mutawaliyatin, dan yang paling banyak itu ada 7 hari yang berturut-turut, 7 hari 7 malam. Namun mengingat kondisi yang terus berubah, kondisi ya, yang terus berubah, apalagi fisik dan emosional seorang perempuan juga, itu hormon sering terjadi perubahan. Untuk itu bicara tentang darah menstruasi itu yaitu 7-15 hari. Hari ke-16 itu sudah dinamakan istihadhah atau darah penyakit, atau damu'illah, yaitu darah yang punya alasan atau punya dasar, yaitu darah ini adalah penyakit. Begitu ketika kita sudah sampai pada batas itu, Ustadz ada yang bilang sebulan, aduh kelamaan, takutnya keenakan gak sholat gitu ya. Nah jadi 7-15 hari lepas itu darah penyakit. Jadi tolong ditutup saja, kemudian bismillah mulai kembali kita melakukan ibadah. Jadi mandi juga tetap ya, melakukan ibadah insya Allah. Iya, baik. Nah, saya pun juga pernah Ustaz mengalami gitu. Sudah berhenti nih haidnya, tiba-tiba as-sejur sholat, tiba-tiba asar aku udah keluar lagi, maghrib keluar, berhenti maghrib. Jadi kayak kadang suka gitu juga, puasa sahur, tapi siang zuhur udah keluar lagi. Jadi kayaknya udah apa dilanjutkan saja menunggu 12 jam gitu Ustaz, atau memang kita berhenti, kita buka, terus nanti keramas lagi, sholat lagi, gimana Ustaz? Ya. Pertama, memang darah haid ini menuntut kejujuran seorang wanita. Ya, karena banyak yang gak jujur. Bukan orang sini yang saya omongin, orang sebelah sana. Ya, banyak yang tidak jujur. Pertama, menuntut kejujuran. Yang kedua, menghilangkan rasa malas. Apalagi kalau lagi dingin gitu ya, malas mandi, malas bangun, malas macam-macam, itu menghilangkan rasa malas. Yang ketiga, bahwa ketika kita mandi, kita membersihkan diri, itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah kitab disebutkan, kalau sekiranya kita habis mandi besar, ya, kemudian lepas itu jangan langsung diusap atau dikeringkan dengan apa, dengan handuk. Biarkan dulu bertetesan 5 menitan. Biarin. Kenapa? Karena likulikit rotin, setiap tetesan itu akan menjadi rumah di dalam surga. Jangan langsung dilap ya. Nah, ini ada aturan-aturan dalam kitab-kitab klasik ya terdahulu. Malah suami, kalau boleh, suami siapkan sendal untuk istrinya, kemudian dia membukakan air. Nah, ini ajaran dari para alim ulama terdahulu. Jadi kalau sekiranya kasusnya seperti itu, ada orang misalkan nih setelah 7 hari berdarah, ya 7 hari berdarah, tunggu hari ke-8, gitu. Kemudian tunggu juga sampai maksimal hari ke-9, baru kita bisa lihat batasannya, batasan seperti ini. Jadi tolong, memang apa yang kita rasa sebagai seorang wanita ini memang agak berat ketika menstruasi. Namun menstruasi itu pun setelah lewat, kita masih punya kesempatan 1 bulan dalam keadaan bebas dari menstruasi. Ingat, ini fitrah seorang wanita. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba-hambanya yang lelah dalam ibadah. Kemudian ia lihat, ya Allah, dilihat keluar lagi, saya enggak bisa sholat. Kemudian setelah kering, dia kejar waktunya, dia sholat, dia mandi, kemudian dia untuk ibadah. Dia manfaatkan waktu untuk ibadah. Jadi, bersabarlah. Ya, ikuti apa yang ditetapkan dalam hukum-hukum fikih, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Subhanallah, ya amin. Kita karena juga kita ingin Ustaz ibadah juga dalam keadaan suci bersih ya. Kayaknya kalau masih kotor gitu kayaknya dia mengganjal dan nggak enak gak gitu. Enak, betul, betul. Iya. Nah, bicara mengenai haid ini Ustaz atau darah wanita gitu. Kalau misalnya kita bicara, katanya ada yang bilang kalau lagi haid atau mens itu tidak boleh masuk masjid gitu. Nah, apakah memang seperti itu? Kita kan pengen ya Bu ya, dalam keadaan menstruasi haid pun kita ingin beribadah, terus mendekatkan diri kepada Allah gitu. Bagaimana Ustaz? Baik. Jadi ini adalah keinginan wanita-wanita salihah yang selalu ingin mencari surga. Bukan hanya setiap jamnya, tapi setiap detiknya ia berusaha mencari surga. Dia keinginan dia untuk bisa berduduk di dalam masjid, berdiam dalam masjid. Itu adalah keinginan yang bagus. Namun, ulama mengkhawatirkan seandainya seorang wanita berdiam di dalam masjid, dikhawatirkan namanya lalai atau apa, goyang sana kejepit sini, mulai bocor. Sedangkan darah haid kita tahu sendiri seperti apa hukumnya. Bagaimana hanya melewati saja Ustaz? Silakan kalau cuma melewati masjid saja. Tapi kalau berdiam dalam waktu yang lama, tolong hindari. Namun ada ulama yang mengatakan boleh kok. Ulama kita, wabil khusus Indonesia ini di Asia Tenggara, adalah ulama yang sangat ikhtiar. Hati-hati. Jangan sampai kita memaksakan diri di tengah kekurangan, di tengah keterbatasan kita, yang merupakan fitrah seorang wanita. Jadi kendalikan diri. Insya Allah, ketika kita dalam keadaan menstruasi, Ustaz, ibadahnya saya apa? Masih banyak ibadah yang lain yang kita lakukan. Iya. Kita masih tetap bisa bersedekah, kita masih bisa berinfak. Kemudian kita baca doa, astagfirullahaladzim walhamdulillahi ala kulli halih. Ini istighfarnya orang yang menstruasi dari sabda Rasul. Astaghfirullahaladzim walhamdulillah ala kulli hal. 40 kali dibaca. Jadi ketika masuk waktu duhur ya, kemudian kita enggak bisa sholat, rasa berat, ya Allah, kok enggak sholat, orang pada sholat, azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikumandangkan azan, rasa rindu, pengen sholat, sudah kita duduk. Kemudian kita seperti hendak sholat, kita duduk di tempat ibadah kita, di dalam rumah kita. Baca ini, astagfirullah walhamdulillah ala kulli hal, 40 kali, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat. Artinya apa Ustaz? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, memohon ampunan, aku beristighfar kepadamu ya Allah, aku memohon maaf kepadamu ya Allah. Walhamdulillah ala kulli hal, dan segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Keadaan kita sekarang dalam keadaan terbatas, tidak bisa sholat, rasa ingin ya Allah kok jadi kurang dalam hati, tidak bisa sholat, tapi tetap kita bersyukur kepada Allah. Walhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah dibaca 40 kali, maka mudah-mudahan akan mendapatkan pahala seperti pahala melakukan sholat. Subhanallah. 40 kali bisa kita menstruasi atau sehari saja? Saat kita masuk seperti waktu sholat, ya, baca 40 kali. Baik, ya. Ustaz, nanti kita akan lanjutkan. Ibu juga bisa yang bertanya, Ibu ya, kan ini masalah wanita. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. Insya Allah. Jika tadi di segmen awal kita masih membahas mengenai darah haid, sekarang waktunya kita membahas mengenai istihadah, tahu darah yang berarti ya Ustaz ya. Nah itu kita kan nggak tahu ya, darah yang memang itu darah haid atau memang darah istihadah itu Ustaz. Bagaimana untuk kita bisa membedakan dan kita mulai mandi bersih dan untuk melakukan ibadah lagi? Kalau darah haid itu cenderung berwarna agak gelap ya. Atau kata kitab mah hitam. Dan kalau darah istihadah itu lebih kepada merah warnanya. Jadi damul istihadah yakhruju min adna rahim. Darah istihadah itu keluar dari bawah rahim. Ya. Namun kalau darahnya menstruasi yakhruju min aqsa rahim. Jadi dari pojoknya rahim. Itu bedanya. Namun kalau darah istihadah cuma karena keluarnya pada tempat yang sama mungkin ya. Mungkin. Kebetulan yang membahas ustaz ya, bukan ustazah. Nah, jadi ustaz. Jadi karena keluar itu pas sama, kadang kita bingung membedakan gitu. Iya, namun saya yakin dan percaya ibu-ibu, kaum wanita adalah orang yang lebih tahu tentang dirinya. Kalaupun tidak tahu, tanya kepada ibundanya, ibu ini darah apa gitu loh. Karena ibu-ibu nanti kalau misalkan ada anak-anak yang sudah balig ya, anak-anak perempuan yang sudah masuk usia yang dibebankan agama kepadanya, ajarkan tentang bagaimana itu darah menstruasi dan apa saja yang harus dilakukan oleh anak kita. Jangan sampai orang tua lalai. Imam Syafi'i itu ketika seorang anak hendak masa baliknya, itu dihitung sama dia berapa hari lagi menjelang balik. Setiap malam Imam Syafi'i melihat keranjang anak itu, dilihatin, lihatin celananya. Imam Syafi'i loh, dia pengen mempelajari itu. Udah, terus malam lagi habis beliau ibadah, beliau belajar, beliau baca, beliau lihat lagi. Benar, pas perhitungan beliau pada malam kesekian, benar, anak itu basah celananya. Besok pagi diingatkan, ingat kamu sudah mimpi basah. Ya, kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Ya. Nah, dijelaskan kepada sang anak bahwa engkau punya tanggung jawab ini. Bukan saya lagi sebagai orang tua, tapi engkau akan bertanggung jawab di hadapan mahkamah Allah. Ini tanggung jawab orang tua kepada anak. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah. Wa qu الناس والحجارة. Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Ketika kita coba mengingatkan anak keturunan kita tentang menstruasi, tentang masa balig dengan mimpi basah buat anak laki-laki, maka itu salah satu tanggung jawab kita agar anak ini tidak dibakar dalam api neraka jahanam. Waquduhan nasu wal hijarah, api neraka jahanam itu cuma dua, manusia dan batu. Siapakah manusia itu? Manusia yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita orang tua tidak mengingatkan anak-anak kita, maka sungguh anak dan orang tua masuk dalam neraka jahanam. Jadi hati-hati, sebagai orang tua kita selalu mengingatkan, apalagi kalau ada anak remaja kita yang perempuan nih sudah selesai mens atau malas mandi, ingatkan sebagai orang tua, jangan diamkan saja. Iya. Ayo nak, mandi sana. Kita kan sebagai ibu biasa tahu. Iya, betul. Ya, saya bukan ibu. Nah, ibu-ibu sebagai ibu pasti tahu kan, orang tua sebagai ibu tahu. Nah, ayo mandi sana. Kadang anak-anak remaja kan suka malas mandi. Antar aja bu, antar aja bu, antar masih lama kok. Tidak terasa waktu lewat beberapa kali sholat. Na'udzubillahimin. Jadi itulah ciri-ciri darah menstruasi dan darah istihamah. Jadi kita sebagai seorang ibu harus tahu ya bu ya, ketika anak kita sudah beranjak dewasa, dan harus diingatkan dan tahu kewajiban apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah balik. Jangan kita jadi cuek, malah mereka bertanya kepada temannya yang tidak mengerti ya Ustadz ya. Iya. Baik, ibu ada yang mau bertanya, silakan. Iya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nana. Pak Ustadz, saya mau bertanya, ini masih tentang wanita juga ya. Iya. Apakah kalau dipanggil wanita ini sedang datang haid, kita udah tahu kan kalau baca Al-Quran atau masuk ke masjid atau puasa dilarang oleh Allah. Iya. Tapi yang saya pertanyakan, bagaimana kalau kita masuk ke makam atau menyelawat orang yang meninggal? Katanya kan ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Jadi saya mohon penjelasannya untuk ibu-ibu semua yang di sini. Iya. Terima kasih ibu pertanyaannya. Silakan Ustaz. Salah satu hak seorang muslim adalah mendatangi ketika sakit, ya, ketika Anda meninggal dunia. Namun ketika kita punya batasan, boleh berkunjung, namun kunjungan kita tidak pada sesuatu yang sangat langsung detail kepada jenazah, misalkan sedang dibacakan Quran di sana. Kita boleh menemani si apa si keluarga, ya kan? Atau kita tidak membaca Quran. Karena ingat, di dalam kitab Imam Syafi'i, dalam faham mazhab Syafi'i, dijelaskan bahwa wanita yang sedang menstruasi tidak boleh membaca dan memegang Quran. Karena ada paham lain mengatakan boleh. Tidak. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Harfu illa ini adalah istitna mungkoti, artinya pengecualian yang terputus, kecuali dua, berhadas atau tiga. Jadi yang membolehkan memegang Quran itu, menyentuh Quran, adalah cuma dua, berhadas atau tidak. Kalau berhadas, jangan. Kalau tidak berhadas, silakan memegang Quran, membaca Quran. Bagaimana Ustaz, kalau saya membaca aja saya hafal? Sudah, kalau boleh tolong hentikan membaca Quran ketika sedang menstruasi. Bagaimana kalau saya membacanya dalam hati Ustaz? Nah, ada yang ngomong gitu. Ingat, fikih itu adalah prinsipnya fahkum bil dhahri wala tahkum bil bawatin. Hukumi fikih itu dengan dhahir yang nampak. Kalau tidak nampak, tidak bisa dihukumi. Iya. Jadi prinsipnya adalah kita tidak melakukan pembacaan Quran. Karena ingat, orang yang berhadas itu tidak boleh memegang dan menyentuh Quran. Kalau ada paham yang lain mengatakan demikian, tolong jangan diikuti. Ya. Karena ingat, Quran ini adalah firman Allah yang suci dan dia akan terus dijaga sampai hari kiamat nanti. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Mutahharun ini ada yang menerjemahkan malaikat. Tidak, malaikat untuk apa pegang Quran? Kitalah manusia. Jadi illa ini adalah istisna mungkoti, hanya dua orang saja jenis. Apakah dia diperbolehkan atau tidak? Kenapa itu tidak diperbolehkan? Karena sedang berhadas. Tapi kalau yang diperbolehkan adalah orang-orang yang suci, wabil khusus suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Lebih nikmat baca Quran suci dari hadas kecil. Ini lagi mens megang Quran, nah ini tidak etis namanya, ya, tidak sesuai dengan anjuran Allah dan Rasul. Iya, baik. Sudah pakai mic Bu, maaf itu. Kalau kita masuk ke makam mau ziarah gitu ya, ke makam orang tua kita. Iya. Terus kita lagi mensolasi. Nah itu bacaan apa ya yang tidak membaca surat? Kita boleh apa enggak gitu masuk ke baik. Ziarah. Memang ziarah kubur ini adalah salah satu bentuk mengingat kepada kematian, ya. Nah, ketika kita sedang menstruasi, apakah kita diperkenankan? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi ada lagi, loh, saya di sana baca apa? Gitu loh. Akhirnya dia menjaga dirinya. Ya sudah, karena sedang menstruasi, ya, nanti saja deh saya tunda ziarah saya. Nah, itu lebih bagus lagi. Karena ketika dia ziarah kubur, cuma bengong doang begini di kubur, buat apa? Ya, jadi orang yang di dalam kubur itu ketika kita bacakan Fatihah, terasa sekali buat mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, maafkan dia, ampuni dia. Kemudian kita kirimkan Fatihah dan baca Quran beberapa ayat. Nah, kalau sekiranya kita sedang menstruasi, ada ulama yang mengatakan tahan dulu, sudah tahan. Jadi kita boleh membacanya dari rumah, entah berdoa entah apa, silakan. Ya, insya Allah kapan ada waktu kesempatan setelah bersih, nikmat memegang Quran, datang ziarahi kubur keluarga kita, insya Allah. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ria. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, apakah jika wanita yang sedang haid itu boleh tidak boleh keramas, potong kuku, dan jika rambutnya jatuh harus dikumpulkan? Itu saja yang saya tanyakan. Baik, baik, baik. Ini pertanyaan yang sangat penting. Menurut keyakinan kita dari mazhab Imamuna Asy-Syafi'i, bahwa wanita yang sedang menstruasi tidak diperkenankan untuk menggunting rambut, memotong rambut. Ustaz, boleh nyisir enggak? Silakan nyisir. Bersisir silakan, tapi kalau ada rontokannya kumpulin. Ini fikih mengajarkan demikian. Ya. Memotong kuku ustaz sudah panjang, kotor. Silakan panjang, silakan potong, kumpulkan. Kumpulkan semua, kemudian simpan. Ketika kita mandi menstruasi, ya, mandi untuk membersihkan hadas menstruasi, izalatu hadasul haid. Ya, niatkan li izalati hadasil haid. Atau ada yang membaca doa Allahumma inni lirafil hadasil akbar, mengangkat hadas besar. Tapi kalau haid, kalau boleh baca yang tadi, li izalati hadasil haid, untuk menghilangkan hadas haid. Nah, itu kita mandikan sekalian, jangan lupa. Nah, namun ada juga yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan seorang ibu yang lalai, takut kalau dikumpulin dia lupa naruh di mana, namanya suka pikun kan, kita nggak tahu, lupa ya. Gimana kalau dimandikan duluan, Ustaz? Boleh, silahkan. Kalau ad-darurah tubihul makdurah, karena satu kondisi yang tidak memungkinkan untuk dia mengingat, maka boleh duluin. Dengan cara seperti kita hendak mandi cuma dibasuh begitu saja, ya. Nah, tapi yang paling afdol adalah ikutkan. Jadi kumpulin. Kenapa? Karena kalau rambut itu dengan sengaja kita pakai sisir, kemudian dia berjatuhan dan tidak ikut dimandikan, maka rambut atau bagian dari tubuh kita dalam keadaan masih dalam keadaan berhadas. Meskipun kita sudah mandi iya, untuk mencuci, iya, karena ada bagian tubuh kita yang tertinggal. Itulah kenapa di dalam mandi hadas ya, sudut-sudutnya harus betul-betul kita perhatikan. Karena ada, saya pernah membaca kalau biasa sudah lama sekali, ada sebuah hadis yang menyebutkan seorang itu dibakar dalam neraka jahanam ujungnya saja, ujung jarinya. Kenapa? Ketika dia mandi hadas, ini enggak terkena air. Jadi tolong tuh ya ibu pemirsa, lipatan-lipatan dibersihkan, dilipat tadi sini, lipatan-lipatan terus bersihkan ya. Nah, dimulai dengan yang sebelah kanan, kalau pakai shower sebelah kanan, kemudian baca doa dulu ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Bahkan ada ulama ketika dia mandi besar, dia takut matanya tidak terkena air, dia teteskan dengan air sampai buta. Ingat, orang yang membela, orang yang betul-betul mempertahankan diri agar cepat mandi besar, ia adalah orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wataala. Termasuk yang tadi kita bahas, tetesan air dari air yang dipakai untuk mandi menstruasi akan menjadi istana dan rumah di dalam surga. Betapa besar rahmat Allah Subhanahu Wataala. Jadi, ketika menstruasi, lakukanlah menurut apa dari aturan yang pernah ditentukan oleh dalam para ulama-ulama fikih kita ya. Baik, karena kita walaupun dalam keadaan tidak suci ya Ustaz, tapi kan kita ingin hati kita selalu suci ya. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali dan masih membahas tentang darah wanita. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Ya, alhamdulillah pemirsa, dari ibu-ibu sini baru saja kita membahas ya mengenai darah haid dan darah tadi, darah istihadah, dan sekarang kita membahas mengenai darah nifas. Dan ini pasti juga ibu-ibu ya pastinya juga wow sudah sudah sering mengeluarkan darah. Ada yang anaknya 7 bu? Ada kali sebelah sini ada 5 ada 5. Oh, alhamdulillah. Nah, udah hafal nih kayaknya ya misalnya nifas. Tapi sebenarnya Ustaz, apa sih yang namanya nifas itu? Itu darah yang dikeluarkan ketika sedang melahirkan. Dan darah nifas ini adalah termasuk dalam kategori darah fitrah seorang perempuan yang ketika dia telah melahirkan anaknya, maka darah itu keluar dulu membersihkan rahimnya. Jadi nifas ini disamakan hukumnya dengan haid atau menstruasi. Iya. Baik. Nah, misal kita bicara mengenai darah nifas, itu pun pasti ada kurun waktunya ya, yang memang ada batas yang diberikan kepada kita gitu. Ada yang waktu itu saya 32 hari gitu. Tapi katanya udah nunggu aja sampai 40 hari baru sholat gitu Ustaz. Atau memang kita harus nunggu sampai 40 hari, kalaupun sampai di bawah 30 atau di atas 30, apa sholat aja ya Ustaz ya? Pertama, memang kondisi fisik dari setiap wanita itu berbeda-beda. Jadi secara ilmu kesehatan pun mereka melihat kondisi daripada masing-masing si ibu atau si wanita ini yang sedang nifas. Nah, ulama justru memberikan satu keluasan bagi orang yang sedang nifas. Jadi untuk nifas ini minimal 40 hari, maksimal 60. Maksimal. Tapi enggak kebanyak, tidak banyak yang sampai 60 ya. Namun melihat kondisi, kadang perempuan ada yang kondisinya tidak stabil atau bagaimana terus mengeluarkan darah, ya kan? Ya. Nah, ini masih dimaafkan kondisi seperti ini. Nah, namun ada juga yang justru kurang dari 40 hari. Ya, seperti pengalaman Mbak Cece kan, 30 sekian hari. Nah, ini kondisi yang umum. Namun fikih itu tidak hanya melihat pada yang umum, tapi dia lihat juga ada beberapa di sudut-sudut sana yang ternyata nifasnya panjang. dikarenakan mungkin ketika nifas bertengkar sama suami, wah jadi nggak stabil, tidak tenang jiwanya. Salah jadi satu ngurus bayi juga capek ya Ustaz ya. Secara kejiwaan. Betul. Kemudian orang sedang nifas kan nggak boleh jalan sembarangan, ya kan bahaya juga. Ya. Jadi jangan agak lebar-lebar darah itu, masya Allah. Jadi hati-hati. Iya. Ini yang harus kita perhatikan sebagai seorang wanita dengan fitrahnya, menjaga diri dan melihat kepada diri sendiri bahwa batasan-batasan dalam urusan nifas ini adalah minimal 40, maksimal 60. Subhanallah ya. Allah memberikan kita istilahnya jeda waktu, kelonggarannya untuk ya. Kita sholat. Kita harus bersyukur Ibu ya, alhamdulillah jadi perempuan ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iin, saya mau nanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang menggauli istrinya sedangkan istrinya itu dalam keadaan haid? Makasih Ustaz. Pertanyaannya gak dari lain Bu, suaminya. Suami yang mungkin ketika, jadi begini Ibu ya, pemirsa dirahmati Allah, haid dan nifas ini dihukum oleh fikih mirip. Ya, mirip dihukum oleh fikih. Jadi ketika sedang nifas pun, masa nifas kemudian suami mendatangi istrinya, atau masa haid atau menstruasi suami mendatangi istrinya, ini hukumnya sama. Rasul bersabda, "Man atta haidun faqad bari'a minni." Barang siapa yang mendatangi wanita yang sedang haid, faqad bari'a min dhimmati Muhammadin wa ana bari'um minhu. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang mendatangi istrinya, suami mendatangi istrinya dalam keadaan nifas atau dalam keadaan haid, maka Rasul telah membebaskan diri darinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan dia terbebas dari Rasulullah. Artinya dia keluar dari ajaran Allah. Nah ini bahaya. Bahaya sekali ketika seorang istri yang masih dalam keadaan nifas, kemudian suaminya gak bisa nahan. Nah, jadi para suami ketika sedang menstruasi atau wabil khusus sedang nifas, itu sedang puasa tingkat tinggi. Nah, puasa tingkat tinggi, berbanyak istighfar. Nah, Ustaz, bagaimana cara? Ah, ini ada fikih lagi. Bagaimana cara membantu suami agar dia libido apa sahwanya tersalurkan? Ibu boleh dengan cara yang lain, ya. Ini fikih, kita bicara fikih, yeah. Bukan porno nih ya. Yeah, yeah. Boleh bantu digosok suaminya. Pakai baju kan? Ustadz. Ibu. Ustadz, bagaimana kalau dengan tangan suami, tangan istri Ustadz? Boleh, asal jangan suami pakai tangannya sendiri. Jadi haram ya? Haram. Tapi kalau pakai tangan istri, boleh. Dan dari segi kesehatan juga tidak bagus ya Ustadz ya? Iya. Jadi penyakit Bu, kalau dari segi kesehatan ya, kita dalam keadaan kotor gitu, terus bercampur dengan suami, na'udzubillah malah jadi penyakit. Jadi kalaupun misalkan Ustadz, bagaimana apabila kami hilaf Ustadz dalam keadaan mens, akhirnya karena suami itu gosokannya mantap Ustadz, akhirnya saya nantang, akhirnya tertantang dirinya, akhirnya saya melakukan hubungan intim, bagaimana Ustadz? Iya kan? Bagaimana, apakah saya berdosa? Berdosa! Ya. Nah, cara untuk memohon ampun adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berinfak, sedekah. Keluarin sedekah setelah istighfar, keluarin sedekah setengah atau satu dinar. Ya. Berarti kalau dirupiahin? Jadi kalau satu dinar itu kalau tidak salah adalah sejumlah 12 gram emas murni. 24 karat. Jadi setengah gram kita sedekahkan. Nebus dosa. Dosa. Selain istighfar, mohon ampun dan tidak mengulangi lagi. Untuk itu para ibu ya, saran dari saya, maaf kita tidak bisa terlalu salahkan suami. Suami bekerja di luar, ketemu dengan wanita yang indah, cantik, pakai rok pendek, betisnya membunting padi, dengan hak tinggi, rambut hitam hitam legam, leher jenjang, matanya indah bagaikan bidadari, ya. Kemudian giginya putih memanjang. Dikhawatirkan kalau kita tidak bantu suami, mohon maaf, di luar sana masih banyak hidung yang lebih mancung dari kita. Masih banyak kulit yang lebih mulus dari kita. Masih banyak yang lebih lembut ucapan katanya dari kita. Untuk itu ketika suami mulai gelisah, panggil, abang sini, kunci pintu. Beres, selesai. Itu kerjasama yang baik sebagai suami istri menurut aturan fikih. Silahkan, kata Rasulullah, silahkan, tapi tidak di antara pusar dan dengkul wanita. Silahkan dipergunakan, ya, secara kreatif. Ya. Tanda kutip kreatif. Ya, demikian. Ibu nyungir-nyungir aja. Iya, baik pemirsa, kita akan break dulu. Saat lagi kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Aswar. Seperti apa kesimpulan? Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Aturan, ketetapan atau hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum perempuan, ya Bu ya, istilahnya untuk kita bisa memudahkan dalam beribadah dalam keadaan kita suci ataupun tidak suci. Subhanallah. Berarti banyak sekali hikmah yang harus kita ambil ya Ustaz ya. Perempuan yang haid harus begini, yang enggak haid harus begini, istilahnya untuk tetap kita taqarrullah, kita mendekatkan diri intinya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi Ustaz bilang biasanya ada perempuan yang istilahnya jadi ketagihan, jadi malas ya Bu ya. Bu pernah merasakan enggak Bu? Habis istilahnya nifas, menstruasi lama, mau sholat lagi malas kan Bu? Ya malas-malas aja. Nah, itu gimana Ustaz untuk kita bisa menanggulanginya, untuk kita bisa kembali lagi dari awal, kita tetap semangat untuk beribadah. Pertama, bahwa masyakoh di dalam ibadah itu akan meninggikan derajat ibadah itu sendiri. Artinya ketika kita telah mendapatkan keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita sedang dalam keadaan berhalangan, dalam waktu yang lumayan panjang, kemudian kita mulai ibadah lagi dalam keadaan malas, maka sungguh disitulah sebenarnya ibadah lebih berkualitas. Makin sulit ibadah kita lakukan, makin tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Makin berat ibadah kita lakukan, maka makin berkualitas ibadah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika pada masa tertentu kita tidak beribadah, ingat dalam menstruasi juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah menyebutkan apa? Kami adalah kaum yang tidak diperintahkan mengqada salat tapi mengqada puasa. Jadi ketika menstruasi tidak mengqada salat. Ya, artinya salat yang dilewati lewat begitu saja tidak harus diqada. Namun ketika di bulan Ramadan, ya, yang di dalam firman Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam firman Allah ini diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Namun ketika kita menstruasi, hitung. Itu bayar, ya, bayar puasa kita yang ditinggalkan. Namun ketika kita beribadah lepas dari masa istirahat, ibaratnya ya, lain masa istirahat kita karena fitrah sebagai seorang wanita, maka ketika kita beribadah lagi, subhanallah, akan tinggi martabat dan nilai ibadah kita di hadapan Allah. Kemudian memperbanyak istighfar. Kenapa? Dikhawatirkan ketika sedang istirahat kemarin, ya, ada perbuatan durhaka yang kita lakukan. Iya, betul. Untuk itu, kepada ibu dan pemirsa Fitian Kalbu yang dirahmati Allah, agar ketika dalam masa menstruasi memperbanyak astagfirullahaladzim walhamdulillah ala kulli hal. Perbanyak itu sambil beresapi astagfirullah, aku mohon ampunan ya Allah. Dan menerima keadaan ini, yaitu tidak bisa ibadah seperti orang lain dalam keadaan bersih. Karena ibadah itu harus syaratnya adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Lebih khusus ibadah-ibadah seperti sholat, misalkan ibadah haji ke tanah suci pun demikian. Ya, ingat, ketika sedang menstruasi haram melakukan sholat dan melakukan tawaf. Kenapa? At-tawaf kas-sholat illa annakum tatakallamuna fih. Tawaf itu bagaikan sholat, kecuali engkau diizinkan berbicara di dalam tawaf. Jangan berbicara, kata Rasulullah, kecuali berbicara yang baik-baik. Nah, ketika sedang menstruasi, dia tidak diizinkan tawaf, tapi boleh memakai pakaian ihram. Silakan dia berihram dari mikot di mana dia melaluinya, kemudian dia tidak boleh melakukan tawaf. Bagaimana dengan bertahalul? Nanti ketika memang waktunya pendek, dia harus kembali ke negaranya, maka bertahalullah ketika dia hendak pulang ke negaranya. Kecuali waktunya panjang. Setelah itu misalkan waktunya panjang di tanah suci, dia bersih, masih punya waktu panjang, maka ia ambil mikot kembali untuk menyempurnakan. Iya. Menyempurnakan hajinya atau umrahnya dengan mengambil mikot yang terdekat, yaitu di Tanaim atau Tanim, mikotnya Siti Aisyah Turrida. Ini dia beberapa hal yang harus kita pahami sebagai wanita ketika sedang menjalani karunia atau masa karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, jangan sampai kita kesel ya Bu. Ada juga Ustaz, aduh, lagi asik-asiknya ibadah nih, om datang lagi kesel. Itu bagus, itu kalau masih bagus. Gua lagi asik, dia bilang hore apa begitu. Ada nggak gitu gara-gara? Ada ya. Hore nggak salat, jalan. Berarti intinya apapun dalam keadaan apapun kita masih bisa ibadah, dekatkan diri kepada Allah ya. Tetap tidak ada alasan untuk kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak waktunya, ilmunya, kesempatan. Salam untuk keluarga ya Ustaz ya. Ibu-ibu, terima kasih ya Ibu ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Hati-hati di jalan. Salam juga untuk keluarga, ibu-ibu juga di sini. Subhanallah. Terima kasih Bu, udah silaturahim. Insya Allah kita ketemu lagi. Dan pemirsa juga, terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Fitian Kalbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 3:30 pagi hanya di TV One. Seperti biasa, sebelum berpisah, menutup ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Sekirani Ustadz Aswal dan Ustadz Aswan dan seluruh kru yang hadir di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.